إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Inilah kita akan bacakan satu fasal dalam Maulid Diba. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati seluruh yang hadir dan yang mendengarkan. Kita doakan semuanya, khususnya untuk Ustaz Solmed. Mudah-mudahan beliau bisa terus dakwah di mana tempat dan dakwahnya didengar, dan insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah, dan insya Allah keluarganya terjaga dari segala macam fitnah, fitnah di dunia, fitnah di zaman, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal. Begitu pula bapak-bapak pejabat kita, menteri kita, DPR kita, pemimpin-pemimpin kita, semua didoakan supaya mereka selamat dalam menjalankan tugas dan amanat. Dan para habaib didoakan semuanya panjang umur dan bisa terus membimbing umat, begitu pula para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama, terutama putra-putri daripada almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Abdullah Faqih. Insyaallah semua keluarga beliau terjaga dari segala macam fitnah, fitnah di dunia, fitnah di zaman, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, dan fitnah-fitnah yang ada. Semoga kita semua bersatu, saling menyintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling menasihati karena Allah, dan insya Allah Allah selalu melimpahkan rezeki yang banyak bagi kita, halal, berkah, manfaat dunia wal akhirah. Semoga Allah menunjukkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Semoga pondok langitan ini selamat dan selalu tetap jaya dan maju ke depan, insyaallah menjadi pondok yang dicintai dan menyintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pondok yang selalu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan ridha, pandangan kasih sayang, pandangan nikmat insyaallah. Semoga semua yang hadir dan yang terlibat di acara ini selama beberapa hari ini semuanya mendapatkan apa yang menjadi hajatnya dan kabul semua keinginannya, diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini hingga akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Dan kita terima kasih kepada TV 9 dan TV Aswaja yang selalu menyiarkan dakwah-dakwah ahli sunnah wal jamaah, insyaallah tetap jaya. Dan kita dukung TV-TV kita seperti ini, insyaallah TV-TV yang seperti itu yang akan membawa manfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi pula negara yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Oh.